الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum مسلمين kaum مسلمات جمعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Az-Zuhud war-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut hati, bab yang kedua. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. إمام نووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang kedua ini dengan mengatakan bab لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. Bab, janganlah kalian memasuki perkampungan atau negeri-negeri orang yang menzalimi diri mereka, melainkan kalian dalam keadaan menangis. Ya. Melainkan kalian dalam keadaan menangis. Ini bunyi babnya. Alladzina zalamu, orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa kemudian di hukum oleh Allah Subhanahu wa taala negeri mereka, dihukum mereka oleh Allah di negeri mereka, maka bila mana muslim melewati negeri tersebut, hendaklah mereka dalam keadaan menangis, ya. Karena bunyi bab ini, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya adalah orang-orang yang berbuat dosa kemudian disiksa. Ya. Kecuali kalian dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis, nanti akan ada dijelaskan oleh Nabi alasannya. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW alasan kenapa dalam keadaan menangis. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 7416. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr jami'an 'an Isma'il. Qala ibn Ayyub: haddathana Isma'il ibn Ja'far قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما dibawakan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang ashabul hijr. Ashabul hijr adalah umat Nabi Saleh. Ya, kaum Tsamud. Ya. Ashabul Hijr, pemilik-pemilik bangunan-bangunan yang sempit, ya. Dan mereka maksudnya adalah kaum Nabi Saleh. Ya. Nabi SAW berbicara tentang mereka dengan mengatakan la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabin. Janganlah kalian memasuki negeri mereka atau kaum yang disiksa. Jadi yang dizalimi, yang dalam bunyi bab itu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri adalah orang-orang yang berdosa kemudian disiksa dari umat-umat terdahulu. Sementara menzalimi ya adalah berbuat dosa, kita di mana-mana akan melewati negeri tersebut karena semua orang berdosa. Ya. Dimanapun kita berada, di situ pasti ada orang yang berdosa. Tetapi yang dimaksud dengan alladzina zalamu anfusahum, orang-orang yang menzalimi diri mereka dari umat-umat terdahulu yang berbuat dosa, dosa besar, di samping mengingkari dan menentang nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, mereka berbuat dosa-dosa besar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, menurunkan siksa. Nah, negeri mereka ini bila kita lewati, bila kita melewatinya, maka lewatlah dalam keadaan menangis. Kalau tidak, jangan melewatinya, menjauh. Ya. Kata Nabi di sini tentang kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Thamud atau Ashabul Hijr, la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabin. Jangan kalian memasuki negeri orang-orang yang disiksa. Illa an takunu bakin. Kecuali bila kalian dalam keadaan menangis. Ya. Boleh masuk cuma dalam keadaan menangis. Masuk-masuknya melewati. Bukan menuju, bukan menjadi objek perjalanan, tetapi melewati. Ya, bukan menjadi tujuan dalam perjalanan sehingga memasukinya kemudian dengan menangis. Tetapi maksudnya adalah melewati seperti yang terjadi pada Nabi dan para sahabatnya ketika melewati negeri ini menuju Tabuk. Dari Madinah dalam peperangan Tabuk mesti melewati Madain Saleh atau Ashabul Hijr, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Nah, ketika melewati negeri tersebut Nabi SAW sampaikan hadis ini. Ya, la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabin illa an takunu bakin. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Jika kalian tidak menangis, maka jangan lewati. Artinya jangan masuk ke negeri tersebut, pindah ke jalur yang lain. Ya. Pilih jalur yang lain yang bukan jalur tersebut. Bila mana kalian tidak menangis melewati tempat tersebut, maka janganlah memasukinya, jangan melewati. Kenapa? Kata Nabi di ujung hadis, an yusibakum mithlu ma asabahum. Dikhawatirkan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Ya. An yusibakum. Maksudnya menangis mengkhawatirkan, menangis tadi maksudnya menakhawatirkan menimpa kalian di tempat yang sama apa yang telah menimpa mereka dahulu. Ya. Jadi itu alasan menangisnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecemasan. Di sinilah dahulu Allah turunkan bencana sehingga habis satu umat. Habis satu umat. Tidak sedikit pun mereka punya kemampuan, apalagi Madain Salih ini atau Ashabul Hijr, ini umat yang kuat. Ya. Umat yang kuat, manusia yang luar biasa kemampuan mereka sehingga mereka bisa membuat perkampungan, tempat tinggal, negeri yang tidak bisa dibuat oleh yang lainnya, oleh umat-umat sebelum mereka dan umat-umat setelah mereka yang tidak jauh dari itu. Walaupun sekarang orang mulai untuk melakukan yang sama, tetapi apa yang dihasilkan oleh kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Membuat gunung batu sebagai tempat tinggal, melobanginya, memahatnya, kemudian dibuat tempat tinggal di sana. Kekuatan yang luar biasa, keahlian dan skill yang luar biasa, tetapi semuanya musnah, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukumannya ketika lewat. Bayangkan itu, Bayangkan itu, khawatirkan. Kalau umat yang sebesar itu dengan mudahnya dihancurkan oleh Allah, apalagi kita yang melewati hanya sekadar lewat. Ya. Dan ketahui bahwa Nabi SAW ketika melewati Madain Salih atau Ashabul Hijr ini membawa pasukan besar yang menyerang, yang akan menuju Tabuk dalam peperangan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW tekankan kepada para sahabatnya, kepada pasukannya untuk tidak memasuki kecuali dalam menangis, dalam keadaan menangis. Bila mana tidak, maka jangan masuki, jangan lewati, jangan masuk area itu. Ya. An yusibakum mithlu ma asabahum. Nangis karena mengkhawatirkan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Itu hadis yang pertama. Dan An-Nawawi rahimahullahu taala ya, mengatakan an yusibakum bi fathil hamzah ay khashyata an yusibakum aw hadhara an yusibakum kama sarraha bihi fi riwayat ats-tsaniyah. Ya. An yusibakum adalah khawatir menimpa kalian. Ya, khasyat an yusibakum, khasyat takut menimpa kalian, atau hadar khawatir an yusibakum menimpa kalian sebagaimana yang akan ada secara tekstual ungkapan ini di riwayat berikutnya. Kemudian wa fihi al-hathu 'ala al-muraqabati 'inda al-mururi bi diyar al-zalimin wa mawaadhi' al-'adzab. Ya. ومثله الإسراع في وادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم ومصارعهم وأن يستعيذ بالله من ذلك. Ada beberapa faedah dari hadis ini ditegaskan oleh Nawawi di awal hadis di bawah bab ini. Bahwa di antara faedah hadis ini adalah anjuran untuk muraqabatullah, ya, untuk merasa di bawah pengawasan Allah ketika melewati negeri-negeri orang yang berbuat zalim, negeri-negeri orang yang berbuat zalim di masa dahulu, kemudian dibinasakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah siksanya kepada mereka. Wa mawadhi'ul azab, wa mawadhi'i al-azab, dan tempat-tempat diturunkan azab. Ya, diturunkan azab. Di masa dahulu, di waktu sekarang ini, di zaman sekarang ini kan ada azab yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian tempat. Ya, di sebagian tempat di muka bumi ini, maka ada anjuran ketika melewati tempat tersebut untuk memuraqabatullah, untuk merasa bahwa saat itu Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Dan wa mithluhu, seumpama dengan itu juga, seumpama dengan melewati negeri kaum Nabi Saleh ini, Ashabul Hijr, yang dilakukan oleh Nabi di Wadi Muhassar atau Wadi Muhassir antara Muzdalifah dengan Mina. Ya. Muzdalifah, ujung Muzdalifah tidak berapa lama, nah itu nanti ada lembah, sekarang tidak lagi lembah tapi dia dataran biasa. Ya. Nah, sebelum memasuki area atau perbatasan awal Mina, itu ada tempatnya namanya Wadi Muhassir. Kalau kita lihat tulisan-tulisan di situ nanti akan ada namanya tertulis Wadi Muhassir. Ini akan dirasakan oleh orang yang berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Adapun yang jalan pakai kendaraan tentu tidak akan melewatinya, ya, karena melalui jalur yang jauh. Nah, di Wadi Muhassir ini ketika Nabi melewatinya, Nabi bersegera Al-Isra. Ya, bersegera bergegas. Sebelumnya dia berjalan santai saja, tetapi ketika masuk area tersebut, Nabi SAW menggesakan langkahnya, mempercepat langkah-langkahnya Isra. Kenapa? Li'anna ashabal fil halaku hunak. Karena tentara bergajah dibinasakan di sana. Ya, di tempat tersebut, di dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat turunnya siksa. Ya. Diturunkan oleh Allah siksanya dengan mengutus burung yang berkumpul-kumpul, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong melempari mereka dengan kerikil, ya, yang membinasakan mereka semua. Di situ berarti tempat turunnya siksa Allah, menyiksa mereka yang hendak menghancurkan Ka'bah. Fayam bagi lil mari fi mithli hadhihi al mawadhi, maka layak bagi siapapun yang melewati tempat yang seperti ini. Berarti umum, bukan hanya di masa-masa nabi-nabi dahulu, sampai hari ini ketika ada di tempat yang Allah turunkan bencana, apapun bentuk bencananya, maka muraqabatullah harus dihadirkan. Di tempat ini terjadi gempa, kita juga khawatir. Di tempat ini terjadi longsor, di tempat ini terjadi tsunami, di tempat ini terjadi ini dan itu dari bencana-bencana yang terjadi. Lalu di antara yang diambil dari hadis ini adalah ada rasa takut, ada rasa cemas, bila perlu ada kekhawatiran sehingga membuat kita menangis karena takut kepada Allah. Kemudian al-i'tibar, mengambil ibrah dari ketika lewat di situ, teringat oleh kita kejadian tersebut beberapa tahun yang lalu di sini terjadi, sehingga kita juga khawatir. Kemudian terakhir adalah wa an yasta'idza billahi min dzalik, meminta perlindungan dengan Allah dari kejadian yang sama di tempat yang sama. Inilah beberapa pelajaran dari hadis ini yang diuraikan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Subhanallah, betapa pelupanya manusia atau merasa amannya dari hukuman Allah. Ya, merasa amannya sebagian manusia dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ashabul Hijr ini, Madain Saleh ini dijadikan tempat wisata. Tempat wisata. Yang baru-baru sekarang ini dibuka oleh mereka yang bergerak di bidang perwisataan, menjadikan salah satu objek wisata Saudi, Pak, Madain Saleh. Sementara para ulama mentahdir, mengingatkan, ya, mengingatkan. Nabi SAW di sini mengingatkan Ashabul Hijr sebenarnya lewat Nabi bukan bertujuan, tapi mesti melewati tempat tersebut untuk menuju Tabuk. Nabi SAW tidak menuju Madain Saleh, tidak menuju Ashabul Hijr. Bukan tujuan perjalanan keluar dari Madinah untuk menuju tempat tersebut wisata, tapi melewatinya untuk menuju Tabuk. Ketika hampir tiba dekat tempat tersebut, Nabi sudah mewanti-wanti, mengingatkan para sahabat, "La tadkhulu alaihim ala ha'ula'il mu'adzabina illa an takunu bakin. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim." Jangan lewati, kita cari jalur yang lain. Jadi persiapan untuk merasakan, untuk muraqabatullah sudah dilakukan oleh Nabi sebelum melewati tempat tersebut. Bukan tujuannya. Sekarang orang menuju. Ya. Salah satu rute perjalanan umrohnya apa? Madain Saleh. Ya. Madain Saleh. Ya. Alasan sebagian adalah untuk mengambil ibrah. Untuk mengambil ibrah. Cuma kenyataannya tidak. Di sana selfie-selfian. Ya. Bersantai-santai, kemudian tertawa-tawa, merasa tidak tertawa-tertawa dan merasa tidak akan merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Jadi ini yang perlu juga diketahui, dan juga di tempat-tempat terturunnya siksa sekarang ini ketika ada terjadi bencana yang luar biasa, tiba-tiba tempat tersebut menjadi objek wisata, di sana orang melakukan dosa. Di tempat diturunkan siksa, dia berbuat dosa. Ya. Bukan untuk menangis, tapi untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan kepada Allah kelalaian. Ini saya. Di tempat yang engkau turunkan dahulu siksa, ya Allah, berbuat dosa. Seakan-akan menantang hukuman yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi at-taufik. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Hadis yang kedua, 7417. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathani Harmalatu bin Yahya, qala akhbarana bin Wahab, qala akhbarani Yunus an ibn Shihab, wa huwa yadhkuru al-hijr masakin Thamud, قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها. Ya, ini hadis lebih detail dari hadis yang sebelumnya. Masih hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dimulai dengan cerita dari Salim bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Wahab mengatakan akhbarani Yunus an ibni Shihab, dari Ibnu Shihab Abdullah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri wa huwa yadhkuru al-Hijr masakina Thamud. Ya. Ketika itu Ibnu Shihab ya sedang membahas mengupas menjelaskan tentang al-Hijr, tempat kediaman atau pemukiman kaum Tsamud, atau dikenal sekarang ini dengan Madain Salih. Madain Salih, kota atau negeri Nabi Salih, ya, atau Masakin Tsamud, tempat tinggalnya kaum Tsamud, diceritakan oleh Ibnu Shihab atau diuraikan oleh Ibnu Shihab. Kemudian Salim menambahkan, qala Salim Ibn Abdullah, inna Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar ayahnya radhiyallahu anhuma qal, mengatakan mararna ma'a Rasulillah SAW alal hijr, kami melewati hijr bersama Nabi, kata Ibnu Umar ya, kami melewati hijr, itu tempat atau perkampungan kaum Tsamud, bersama Nabi SAW ya, melewati bukan bertujuan ya. Faqala lana Rasulullah SAW, maka Nabi berkata kepada kami, la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum, janganlah kalian memasuki negeri orang-orang yang menzalimi diri mereka. Ini yang ungkapan ini yang diambil oleh An-Nawawi dalam bunyi bab ya, la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu bakin. Ungkapan hadis ini yang diambil oleh An-Nawawi untuk membuatkan bunyi babnya yang tadi. Sementara lafaz pertama, ala ha'ula'il al-mu'adzabin, ala al-qawmil mu'adzabin. Itu lafaz yang pertama, ala al-qawmil mu'adzabin, untuk kaum, atas kaum yang disiksa, dihukum. Di sini, untuk dengan kalian masuk negeri tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka, lalu disiksa oleh Allah, illa an takunu bakin, kecuali bila kalian dalam keadaan menangis. Hadharan, ini yang tadi diingat yang disampaikan oleh Nawawi, bahwa di lafaz yang sekarang ini ada kata-kata hadharan. Ya. Hadharan an yusibahum, kalau tadi an yusibahum tanpa ada hadharannya. An yusibahum an yusibakum ma asabahum, misla ma asabahum. Kalau di sini hadaran, khawatir. Ya. Menimpa kalian seperti apa yang menimpa mereka. Ya. Inilah peringatan dari Nabi kepada para sahabat yang akan melewati masakin salih atau madain Tsamud. Madain salih atau masakin Tsamud. Kemudian kata Ibnu Umar, summa zajara, ya, setelah menyampaikan kata-kata atau peringatan tadi, jangan kalian memasukinya kecuali dalam keadaan menangis karena khawatir menimpa kalian apa yang menimpa mereka dahulu. Kemudian kata Ibnu Umar, zajara, beliau menghardi. Apa artinya menghardi? Apa maksudnya? Menghardi kendaraannya. Ya, kalau kita gaspol ya. Kalau Nabi menghardi kendaraannya, yaitu mengungkapkan kata-kata meneriaki kendaraannya untuk lariya thumma zajara fa asra'a, maka beliau pun bercepat-cepat hatta khallafaha, sampai beliau melewatinya atau meninggalkan tempat tersebut. Jadi di, seperti di Wadi Muhassar tadi atau Muhassir, Nabi SAW bersegera, sementara juga di sini juga demikian. Ya, setelah memberikan peringatan tadi, lalu beliau menghardi, ya, beliau menghalau, ya, di sini artinya menghalau kendaraannya atau untanya, kemudian beliau bercepat-cepat sehingga melewati negeri tersebut. Fa asra hatta khallafaha, meninggalkan di belakangnya negeri kaum Nabi Saleh. Ini hadis yang kedua. Ada tambahannya di samping peringatan tadi, kemudian dilakukan, dipraktekkan langsung oleh Nabi. Ya, di samping menangis tadi, Nabi SAW memacu kudanya atau untanya secepat-cepatnya sehingga dengan segera beliau melewati negeri tersebut. 7418. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani al-Hakam ibn Musa Abu Salih qala haddathana Shu'aib ibn Ishaq قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. Ya, ini hadis Ibn Umar juga kembali dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur Nafi', Nafi' Maula bin Umar, muridnya. Yang pertama tadi dari Salim anaknya, kemudian yang sebelumnya dari Abdullah bin Dinar rahimahumullahu taala. Kata Ibn Umar, أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود. Ya, bahwa para sahabat ketika mereka bersama Nabi, mereka singgah di Hijr, negeri kaum Thamud yang tadi, ya, masakin Thamud, negeri kaum Thamud. فَاسْتَقَوْ مِنْ أَبَارِهَا. Jadi ketika, karena perkampungan pasti ada tempat airnya, ada sumur-sumurnya. Jadi mereka lewat kemudian mengambil kesempatan untuk menambah perbekalan air karena mereka dalam peperangan, perjalanan perang menuju Tabuk. Ya. Jadi fastaqau min abariha, mereka ini kampung ini. Kita carilah sumur-sumur kalau masih ada. Ya. Akhirnya mereka temukan sumur-sumur dan mereka mengambil airnya. Wa ajanu bihil ajin. Dan mereka juga menggunakan air tadi mengadon roti untuk dibakar. Ya. Jadi mereka ternyata singgah, mengambil air di sana, kemudian menyempatkan diri untuk menggunakan air tadi membuat roti. Ya, diadon, dan itu menggunakan air. Ya. Lalu, فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيُّهْرِيقُ مَسْتَقَوْ. Nabi SAW perintahkan mereka untuk menumpahkan air yang sudah mereka ambil. Wa ya'liful ibilal ajin. Dan roti yang sudah dibuat dari air tadi diberikan sebagai makanan unta. Wa ya'liful ibilal ajin. Jadi mereka tidak memakan. Dilarang oleh Nabi memakan roti yang sudah dibuat tersebut dan dijadikan sebagai makanan unta. Nah, ini kekhawatiran Nabi SAW terhadap mereka dan dikhawatirkan oleh Nabi SAW hukuman dan siksa menimpa. Ya. Kemudian air yang sudah diambil tadi dibuang, dari mana mereka dapat air yang baru? Wa amarahum an yastaqu minal bi'ri allati kanat tariduhan naqah. Ya. Dan mereka disuruh oleh Nabi untuk mengambil air dari sumur yang dahulu di masa Nabi Saleh menjadi sumur yang di situ minum unta. Ya. Kan mukjizat Nabi Saleh adalah unta. Di antara mukjizat Nabi Saleh adalah unta, di mana unta tadi lahir bunting. Sudah besar, bukan? Jadi dari kecil, tapi dia sudah besar dan sudah bunting. Dan induknya gunung. Induknya gunung. Ya. Keluar dari perut gunung, bukan dari perut induknya. Tetapi dari perut gunung dia keluar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diminta oleh kaum Nabi Saleh. Ya. Kaum Tsamud. Mereka meminta, kalau benar engkau Nabi, coba kamu keluarkan dari gunung itu unta bunting. Maka dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak mereka, ternyata mereka justru yang membunuh unta tersebut. Ya. Ada aturan-aturannya, mereka harus memuliakan unta tersebut dan unta itu dinisbatkan kepada Allah. Dinamakan dengan Naqatullah, unta Allah, karena ini unta istimewa. Ya, unta mulia. Jadi sumur yang mereka mengambil air di sana dibagi dua waktu mengambil airnya. Ada waktu unta untuk minum. Nanti setelah dia puas minum, karena unta kalau minum banyak. Nanti waktu berikutnya adalah milik kaum Tsamud untuk mengambil air di sana. Ternyata mereka langgar tersebut. Jadwal itu mereka langgar. Mereka justru mengambil juga air di waktu jadwalnya unta. Kemudian mereka juga membunuh untanya dan anaknya yang sudah dilahir, anak unta itu pun mereka kejar, yang ketika itu lari ke puncak gunung, lari ke puncak gunung dan mereka kejar dan mereka bunuh. Ya, mereka bunuh. Padahal perjanjiannya adalah untuk tidak mengganggu unta tersebut. Jangankan mengganggu jasadnya, mengganggu waktu jadwal minumnya itu juga diharamkan ketika itu, tetapi semua itu mereka langgar. Mereka remehkan sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang luar biasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah air yang terlanjur diambil dari sumur-sumur yang lain itu diminta oleh Nabi untuk dibuang, dituangkan, sementara roti yang sudah dibuat yang digunakan untuk mengadonnya, air tersebut diperintah oleh Nabi untuk diberikan ke unta sebagai makanannya, dan kekurangan air itu diperintah oleh Nabi untuk mengambilnya dari sumur unta karena kemuliaan untanya. Karena tidak semua sumur yang dijadikan airnya untuk minuman unta tersebut. Jadi itulah kejadian yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beliau termasuk salah satu dari orang yang menyaksikan kejadian ini. Ya. Dia bersama Nabi dalam pasukan yang menuju Tabuk, ya. Wallahu alam. Itu hadis yang ketiga di bawah bab ini, dan kemudian ada satu riwayat lagi 7419. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Anas ibn Iyad qala haddatsani Ubaidullah bihadha al-isnad mithlah ghayra annahu qala fastaqaw min bi'ariha wa'tajanu bihi. Istaqaw min bi'ariha. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kembali dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan jalur yang lain, ya, sampai kepada Ubaidullah bin Umar bin Ubaidullah Al-Umari, ya. Ubaidullah Al-Umari ini perawi, dari situ sampai kepada Ibnu Umar sama dengan sanad sebelumnya. Ubaidullah An-Nafi' Abdullah bin Umar terakhir sama, sementara dari Ubaidullah sampai ke bawah berbeda dari jalur sanad yang sebelumnya, dan bunyi hadisnya sama, mithluhu atau mithlahu, persis dengan sebelumnya. Ghaira annahu qal, hanya saja di riwayat sekarang ini Ibnu Umar menceritakan ungkapan fastaqaw min bi'ariha. Kalau di atas fastaqaw min abariha. Abar dengan biar, ya, abar dengan biar. Dia maknanya sama, sumur, cuma jamaknya yang berbeda. Biar juga jamak dari bi'run, bi'run sumur, ya, bi'run sumur. Jamaknya antara biar dengan abar, ya. Biar dengan abar. Makanya Dzul Hulaifah itu masyhurnya dengan nama Abyar Ali, yaitu Abar Ali. Ya. Namanya bukan ada sumur di sana, tapi namanya Bi'r Ali. Ya. Artinya sumur. Dan juga Bi'r ini dijamakkan dengan Bi'ar. Bi'ar itu perbedaannya antara riwayat sekarang dengan yang sebelumnya, antara Abar dengan Bi'ar. Kemudian wa'tajanu bihi. Wa'tajanu di sana wa'ajanu bihi. Hanya perbedaan timbangannya saja. Kalau yang pertama ajanu, kalau di sini wa'tajanu, i'tajanu. Sama-sama maksudnya adalah membuat ajin, membuat adonan roti untuk dibakar menggunakan air yang sudah mereka ambil dari sumur-sumur di masakin Tsamud. Lalu diperintah oleh Nabi untuk dibuang air yang sudah diambil. Kemudian roti yang sudah dibuat diperintah oleh Nabi untuk diberikan ke unta sebagai makanannya. Kemudian sebagai penggantinya adalah mengambil air dari sumur yang di sana dahulu unta Nabi Saleh minumnya. Ada sumur yang Nabi SAW mengetahuinya dan disitulah mereka mengambil air yang awalnya sudah habis karena dibuang dan mereka mengganti dengan air tersebut. Nabi SAW bukankah melarang untuk masuk dalam keadaan tidak menangis? Iya, cuma para sahabat memang merasakan demikian. Ketika masuk mereka sudah melakukan, menerapkan apa yang diingatkan oleh Nabi sebelum masuk, yaitu dalam keadaan menangis. Cuma mereka kan musafir, mereka butuh air, butuh makanan. Dan sumur susah didapatkan di padang pasir tanpa ada negeri atau tidak ada perkampungan di sana. Sekarang mereka lewat di perkampungan. Memang dalam keadaan menangis dan mereka lewat cuma nampak sumur, air jernih. Akhirnya mereka ambil airnya karena bukan 10-20 orang, ribuan orang. Ya, ribuan orang yang berangkat menuju Tabuk. Tentu di sana ada orang-orang yang tidak yang membutuhkan, yang jauh dari pantauan Nabi SAW sehingga mereka mengambil air dan mereka juga menyempatkan diri untuk membuat roti. Dan sampai berita itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memerintahkan apa yang tadi telah kita ketahui, yaitu Nabi SAW perintahkan air yang sudah terlanjur diambil ditumpahkan kembali, dibuang. Kemudian roti yang sudah terlanjur diadon, dibuat, diperintahkan Nabi untuk diberikan ke unta sebagai makanan. Ada catatan di ujung hadis, di ujung sarah, ya, di halaman 715 di kitab kita ini. Di dalam hadis ini terkandung banyak faedah. 1, 2, 3, larangan menggunakan air dari sumur-sumur yang di daerah Hijr, yaitu di perkampungan Tsamud, kecuali sumur yang biasa untuk minum unta. Kemudian jika sudah terlanjur membuat adonan roti dengan air tersebut, maka tidak boleh memakannya, tetapi dijadikan sebagai makanan ternak. Boleh memberi makan ternak dengan sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Ya. Jadi boleh di, misalnya kita mendapat makanan yang kita haram memakannya. Ya, haram memakannya, maka makanan itu daripada terbuang begitu saja, atau busuk begitu saja, jadikan sebagai makanan hewan ternak. Berikan ke ayam misalnya, berikan ke kambing, ya, dan tidak akan berubah daging kambing atau daging ayam itu menjadi haram. Ya, berdasarkan hadis ini Nabi SAW melarang untuk menggunakan atau melarang untuk memakan roti yang sudah dibuat, dan beliau memerintahkan untuk diberi makan unta. Ya. Terakhir, menjauhi sumur milik orang-orang zalim dan sebagai gantinya mencari keberkahan dengan sarana sumur milik orang-orang saleh. Ini faedahnya tidak terlalu. Iqra. وفي هذا الحديث فوائد, منها النهي عن استعمال مياه بئار البحجر إلا بئر الناقة. نعم. ومنها لو عجن منه عجينا لم يأكله بل يعرفه الدواب. نعم. ومنها أنه يجوز علف الدابة طعاما مع من الآدمي من أكله. ومنها نعم. مجانبة آثار الظالمين. آثار أو أبار؟ آثار. آثار الظالم والتبرك بآثار الصالحين. فإذا yang terakhir dijelaskan oleh Nawawi adalah menjauhi bekas-bekas orang-orang yang berbuat zalim, ya, yang disiksa tentu, yang dihukum. Kemudian menjauhi menilap berkah, ya, menjauhi menilap berkah, dan mengambil berkah dari asar orang saleh, ya, dari asar orang saleh, mungkin mengambil dari perintah Nabi dari sumurnya, air yang dari sumur unta, ya. Unta kan unta istimewa, tetapi tidak terlalu tegas, ya, tidak terlalu tegas. Kisah هذه القصة الذي رواها ابن عمر لا يدل على ذلك لأن هؤلاء قوم المؤذبون ليس صالحون. نعم. أما بئر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا الماء، ليس مجانبة تبرك، وإنما الحث على التبرك. Maksudnya di sini kan menjauhi sumur milik orang-orang zalim dan sebagai gantinya. Kata-kata sebagai gantinya ini yang mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami. Tapi saya sepaham dengan yang menerjemahkan. Ya, cuma dalil anjuran untuk mengambil berkah dari bekas-bekas orang saleh ini tidak terlalu tegas dari cerita ini. Karena Nabi SAW hanya menyuruh mengambil air dari sumur unta. نعم ماذا قال في الحامش لكن الصفحة لا يوجد في الكتاب لمن عندنا في كتاب لكن لا يقرأ لك سبق الكلام حول النهي عن التبرك بأثار الصالحين الصفحة الكتاب مجلد الأول الصفحة 238 ننظر هذا في التعليم العربية في الحامش سبق الكلام حول النهي عن التبرك بأثار الصالحين. نعم هو يعلق على النووي. النووي كأنه أشار إلى جوازه والحث عليه هنا في كلامه، يقول ومنها مجانبة آثار الظالمين وفيه التبرك بآثار الصالحين. هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من بئر ناقة. Jadi Nawawi akan mengambil bolehnya, kesimpulan bolehnya menilap berkah dari bekas-bekas orang saleh adalah ketika Nabi suruh para sahabat ngambil airnya dari sumur yang di situ dulu minum unta. Ya, yang di situ dulu minum untanya. Di sinilah Nawawi mengambil kesimpulan, sementara para ulama mengkritisi, ya, memang ini tidak pernah dilakukan kepada oleh para sahabat, tentunya kepada orang-orang saleh selain Nabi SAW. Selain Nabi SAW. Nilap berkah tidak dilakukan oleh para sahabat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman. Dan mereka adalah orang-orang yang diyakini kesolehannya. Dan tingkat kesolehannya di bawah tingkat para Nabi. Cuma tidak pernah diceritakan bahwa para sahabat menilap berkah Abu Bakar, nilap berkah Umar, nilap berkah Uthman, Ali. Tidak ada. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya di sini dalam kitab yang berbahasa Arab ini untuk memberikan ulasan terhadap perkataan Nawawi itu diingatkan di juz yang pertama di kitab ini, bukan kitab kita, itu pada halaman 238 ada penjelasan secara detail tentang tidak boleh menilai berkah kepada sembarangan orang saleh. Semua yang dikatakan soleh boleh nilai berkah, tidak ada dilakukan oleh para sahabat. Ya. Tidak ada dilakukan oleh para sahabat kepada orang-orang yang dijamin kesolehannya oleh Nabi. 10 orang itu kan jadi jamin saleh Nabi karena dijamin surga. Tidak ada satupun para sahabat yang melakukan nilai berkah kepada bekas minum mereka, kepada pakaian mereka setelah meninggal waktu mereka masih hidup atau setelah meninggal dunia. Tidak ada satupun cerita. Dan mereka hanya melakukannya kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kesimpulan Nawawi di sini tidak lepas dari kritikan para ulama, ya, karena kesimpulannya dalilnya tidak terlalu tegas, yaitu Nabi SAW menyuruh mereka mengganti air yang sudah dibuang tadi dari sumur yang dahulu di situ minum unta. Unta bukan manusia, ya. Unta bukan manusia, dan unta bukan unta saleh. Mungkin namanya naqat saleh, tetapi yang saleh ini bukan untanya yang saleh, tapi Nabi yang memunculkan unta ini, nabinya Nabi Saleh. Ya, bukan karena untanya saleh, tetapi Nabi yang unta ini sebagai mukjizatnya itu yang dinamakan dengan Nabi Saleh. Ya. Jadi kita tidak sependapat dengan An-Nawawi rahimahullahu taala dalam masalah bolehnya bertabaruk dengan bekas-bekas orang saleh diambil dari perintah Nabi mengambil air dari sumur unta. Wallahu a'lam. Itu ada bab yang kedua, kita lanjutkan. Bab berikutnya ada dua hadis, kita baca. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun al-ihsanu ila al-armalati wal miskin wal yatim. Nah, ini bab yang ketiga yaitu berbuat baik kepada janda al-armalah wal miskin dan kepada orang miskin wal yatim dan anak yatim. Ada tiga manusia yang dianjurkan berbuat baik kepada mereka, yaitu wanita janda, kemudian orang miskin dan anak yatim. Hadis yang pertama 7420. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddatsana Malik an Thawr ibn Zaid an Abi al-Ghayth an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. Hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, as-sa'i, as-sa'i, orang yang mengurusi. Ya, as-sa'i, orang yang mengurus untuk memberikan bantuan, ya, kebutuhan janda, orang miskin. Ya, ia adalah umpama kal mujahid fi sabilillah, umpama seorang mujahid di jalan Allah. Kata Nabi SAW. Wa ahsibuhu qal, dan saya menduga, kata Ibnu Umar, ia mengatakan, atau perawi mengatakan, saya menduga Ibnu Umar mengatakan, ada dua kemungkinan di sini, ya. Wa kal qa'imi la yaftur, dan seperti orang yang sholat malam yang tidak pernah putus. Ya. Wa kassa'im la yuftir, atau orang yang berpuasa siang hari yang tidak pernah berhenti. Itulah keutamaan orang yang mengurusi janda, anak yatim, dan orang-orang yang mengurusi wanita janda dan orang miskin. Yang mengurusi kebutuhan mereka itu tak ubahnya seperti mujahid di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, atau orang yang sholat malam, yang sholat malamnya tidak pernah berhenti, atau orang yang berpuasa sunnah di siang hari yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berbuka. Nah, ini keutamaan yang luar biasa dari memberikan perhatian terhadap wanita-wanita janda dan orang-orang miskin. Nah, ini anjuran yang luar biasa karena keutamaannya seperti mujahid, orang yang berjihad dengan Allah, atau keutamaannya orang yang sholat malam yang tidak pernah berhenti sholat malam, tidak pernah putus sholat malamnya, atau orang yang puasa sunat di siang hari yang tidak pernah berhenti puasa sunatnya. Dengan hanya sekedar memberikan perhatian mengurusi kebutuhan wanita janda dan orang miskin. Ini subhanallah anjuran yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua 7421. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ishaq bin Isa qala haddatsana Malik عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى. Yeah. Hadis yang kedua terkhusus anak yatim. Kalau tadi wanita janda dan orang miskin. Hadis Abu Hurairah juga dengan jalur yang sama di awalnya, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh muridnya Abul Ghaith Salim. Ya. Abul Ghaith namanya Salim Al-Ajani rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda kafirul yatim. Kafirul yatim. Orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, ya, menanggung kebutuhan anak yatim, baik miliknya atau milik orang lain. Anak yatim itu miliknya, anak yatimnya, ya, anak yatim miliknya seperti anaknya. Ini wanita tentunya, seorang janda yang mengurusi anak suaminya yang meninggal dunia, termasuk di situ. Atau kakeknya, kakek si yatim, berarti miliknya juga. Atau pamannya si yatim, ini yang dimaksud dengan lahu. Kemenakan orang yang mengurusinya tadi, yang anak yatim itu kemenakannya, atau ya sama, ya, yang pertama ibunya sendiri atau kakeknya atau neneknya juga, kemudian pamannya atau bibinya, ini semua masuk dalam ungkapan lahu, anak yatim itu miliknya, yaitu hubungan kerabat dengan dia, auli ghairihi atau anak yatim orang lain. Anak yatim orang lain. Tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Masuk dalam konteks hadis janji Nabi SAW di sini. Yang mengurusi kebutuhan anak yatim. Baik itu anak yatimnya adalah kerabatnya atau yang bukan kerabatnya. Ana, kata Nabi, saya, wahuwa dan dia, kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di surga. Seperti apa? Wa asyara Malik, Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini, mengisyaratkan dengan as-sababah wal wusta, antara dengan jari telunjuk dan tengah, yaitu dekatnya posisi tempat Nabi dengan orang yang menanggung anak yatim tersebut di surga seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Itu isyarat yang dibuat oleh Imam Malik, dan ada riwayat yang lain yang justru Nabi SAW melakukannya, bukan Imam Malik. Dalam riwayat ini kan Imam Malik yang memperagakan seperti ini. Ya, berarti dia mendapatkan dari gurunya bahwa Nabi melakukan demikian. Tetapi di riwayat yang lain, Nabi dengan tegas Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya, itu jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya adalah dekatnya tempat jari telunjuk dengan jari tengah ini, seperti itulah dekatnya Nabi dengan orang yang mengurus anak yatim, kebutuhan anak yatim di dunia. Nah, dan tentu bila mana anak yatim itu kerabatnya, berarti ada dua keutamaan. Bila anak yatim itu adalah anaknya sendiri, seorang wanita janda, anak yatim tersebut anaknya sendiri, maka di samping jaminan ini dia juga melakukan sebuah ibadah yaitu silaturahim. Bila mana anak yatim itu cucunya atau kemenakannya, ini keutamaannya ditambah lagi dari keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi di sini. Ya, ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis bila digabungkan maka sesuai dengan bunyi bab berbuat baik kepada janda, orang miskin dan anak yatim. An-Nawawi rahimahullah taala terkait dengan janda. Ya, terkait dengan janda, dia mendefinisikan, menukilkan beberapa ungkapan atau beberapa pendapat tentang definisi janda. Setelah beliau menukilkan makna dari armala. Armala itu ini di luar konteks menikahi ya. Karena orang yang mengurusi kebutuhan ini maksudnya bukan apa? Pemahaman kita mesti menikahinya. tapi mengurus kebutuhannya, mengurusi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan, dapurnya atau sekolah anak mereka. Ya, ini termasuk dalam hadis ini. Sementara menikahi lebih umum, bisa jadi menikahi wanita janda kaya raya dan bahkan dicari ini. Dia janda, tapi bukan armalah. Karena definisi armalah sebenarnya dari kata-kata irmal. Ya. Maka qala wal armalatu man la zawja laha sawa'an kanat tazawwajat qabla dhalika am la wa qil hiya allati faraqat zawjaha. Qala ibn Qutaybah summiyat armalatan lima yahsulu laha min al irmal wa huwa al faqru wa dhahabu az-zadi bi faqdi az-zawj. Yuqal armal ar-rajul idza faniya zaduhu. Ya. Armalah definisinya adalah wanita yang tidak punya suami. Baik dia sebelumnya menikah. Jadi istilah armalah itu bukan janda yang kita pahami. Dalam definisinya armalah adalah wanita yang tidak punya suami, baik dia pernah menikah atau belum pernah menikah. Ya. Kanat sawa'an kanat tazawwajat qabla dhalika amla. Ya, berarti wanita yang single tanpa ada pasangan ini dalam istilah bahasanya termasuk dalam ungkapan armalah. Ya, masuk dalam ungkapan armalah. Wakila ada pendapat yang lain, hiyallati faraqat zaujaha atau wanita yang berpisah dengan suaminya. Ya. Wanita yang berpisah dari suaminya, ini pendapat yang kedua, itu diistilahkan dengan armalah yaitu janda, baik cerai ataupun meninggal dunia. Kemudian dinukilkan perkataan Ibnu Qutaibah, summiyat armalatan lima yahsululaha minal irmal. Dinamakan wanita itu dengan armalah karena apa yang terjadi padanya dari irmal. Apa itu irmal? Wa huwal faqr, fakir. Ya. Wa dhahabuz zat, tidak punya harta karena suaminya sudah tidak ada. Itu sebab dinamakan dengan irma. Irma itu nama artinya ramal, pasir. Ya. Dinamakan pasir karena dia tidak punya harta lagi karena berpisah dengan suaminya. Ya. Yuqalu armal ar-rajulu idza faniya zadu. Bahkan kata armal ini juga diungkapkan untuk laki-laki. Seseorang kalau dikatakan telah terjadi padanya irmal karena bekalnya sudah habis, hartanya sudah habis, dinamakan dengan armal, yaitu menjanda laki-laki tersebut, artinya hartanya habis. Jadi memang armalah ini umum ya, artinya umum wanita yang sudah tidak bersuami, yang sudah tidak bersuami, baik itu karena cerai ataupun dengan karena meninggal dunia. Ini termasuk dalam konteks hadis ini. Wanita yang tidak punya suami, baik karena bercerai ataupun karena meninggal dunia, masuk dalam ungkapan armalah. Yang mengurusi wanita tersebut, kebutuhannya, itulah keutamaannya. Terus, apalagi wanita yang meninggal dunia suaminya dan dia punya anak-anak yatim. Berarti terkumpul di situ dua keutamaan, wanitanya, ibunya, dan anak yatim yang dia urus. Maka luar biasa lagi keutamaannya. Yang sangat tidak layak ya ketika seseorang mengejar ibunya sementara anaknya dicampakkan. Ya. Ibunya dinikahi, anaknya ditelantari. Ini di samping dia dapat keutamaan mengurusi wanita, ternyata dia melakukan dosa menelantarkan anak yatim. Ya, ini yang perlu juga dicatat baik-baik. Dan ini termasuk dalam kitab Zuhud dan Raqaiq karena memang luar biasa memang keadaan mereka, orang-orang anak wanita-wanita yang tidak punya orang yang menanggung kehidupan dan kebutuhannya, kemudian orang miskin, kemudian anak yatim, ini membuat kita melihat di dunia ini orang-orang yang memberikan atau memberikan sentuhan-sentuhan agar kita juga tidak menyombongkan diri dalam kehidupan dunia. Melihat orang-orang yang lemah. Ini menunjukkan bahwa wanita walau bagaimanapun tetap lemah. Ya, wanita walau bagaimanapun tetap lemah. Apalagi wanita yang sudah tidak ada lagi laki-laki yang mengurusinya. Ya, mengurusinya karena suaminya meninggal dunia atau diceraikan oleh suaminya. Maka mengurusi kebutuhan mereka adalah keutamaan yang besar dengan catatan. Jangan sampai ini jadi modus untuk membuka hubungan dengan janda. Ya, ada grup ya, memberikan perhatian kepada janda. Ya, apa artinya? As-sa'i 'alal armalah. Dibuat judul grup WA-nya yang mengurusi para janda. Dibuat grup kemudian berhubungan dengan mereka di dunia, di media sosial, atau ini fitnah. Ini fitnah. Makanya ini sangat perlu diberikan perhatian. Kemudian juga berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai dijadikan oleh syaitan senjata untuk menjerumuskan kita kepada fitnah dan dosa. Wallahu ta'ala alam. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ke bab berikutnya. Wallahu wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يدل لذلك لا يقبل منه لا يقبل هو حاول أن يأخذ ما يأخذ من الحديث بهاجة يأتي بماء آخر نعم ذلك لا غير مقبول منه.